بسم الله الرحمن الرحيم. Allah memerintahkan pada kita pada bacaan tadi yang ayat rakaat keduanya supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lalui dalam seumuran hidup kita. Saya tidak tahu kenapa di antara sekian hamba Allah yang dibacakan ayat-ayat itu kita yang ditegaskan pada kesempatan subuh ini. Boleh jadi isyarat yang tinggi ingin disampaikan dari bacaan tadi bahwa Allah ingin menurunkan ampunannya pada kita semua pada subuh ini. Karena itu, saya sarankan pada Anda, jika Allah sedang menawarkan sesuatu, tidak ada tawaran yang lebih baik yang bisa menyaiginya. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andalah yang memilih untuk bertahan dalam keburukan hidup itu. Maka sekali lagi saya mengajak, pernah ada orang pencuri tapi mereka bertobat. Pernah ada pembunuh, mereka bertobat. Pernah ada orang pelacur, mereka bertobat. Tapi yang paling menarik, di antara sekian banyak yang tobat itu, dan tobatnya tobat nasuha, ternyata sekian banyak ayat turun memuji mereka dan menjanjikan surga untuk mereka seluruhnya. Saya ulang kembali kisah tadi malam yang ingin saya tegaskan. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Jika Anda sudah bertobat dengan benar kepada Allah, maka selain ampunan yang diberikan, Allah akan nugerahkan kepada Anda hadiah terindah yang mengawali keyakinan Anda pada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dibayangkan seorang ibu larut dalam perilaku yang tidak baik, bekerja dalam pekerjaan seksual, kemudian tiba-tiba diselamatkanlah dua anaknya oleh satu pesantren, dirawat kemudian, kemudian diajarkan Quran, sampai diarahkan menghafal Quran. Tahukah Anda, saya baru tadi malam dikirimi kemudian fotonya, bagaimana mereka terharu bahagia, setelah dua anak itu selesai menghatamkan Qurannya, detik-detik mendekati hari ini, 30 juz diselesaikan oleh keduanya. Tiba-tiba, keberkahan Al-Quran yang hadir dalam jiwanya itu, sampailah kemudian ke lubuk hati ibundanya. Dia pergi meninggalkan pekerjaannya, dikejar anaknya ke pesantren, dan dia menangis di pesantren bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kadang-kadang, anak-anak yang kita investasikan pada kemuliaan, boleh jadi itulah yang akan menggerakkan arasy untuk merubah keadaan orang tua untuk jadi lebih baik. Teman-teman, ibu itu bertobat, kemudian menangis jadi-jadinya, dan berjanji untuk meninggalkan segala kemaksiatannya. Ketika sampai berita itu kepada kami, dan mudirnya menyampaikan, tangis haru bahagia, ingin memberikan mereka kesempatan untuk berumrah, karena memang ibunya pun ingin berusaha melihat Ka'bah, ingin mendekat kepada Allah. Kemarin, di UPI saya sampaikan kepada Duta Besar Arab Saudi, saya kisahkan kisahnya. Belum meneteskan air matanya. Dan belum mengatakan, perhatikan, kalau bukan karena izin Allah dilekatkan pada lisannya, mustahil keluar kalimat ini. Syekh Adi, saya tambahkan kuota untuk yang berangkat umrah dengan tiga orang ini. Ibu beserta dua anaknya. Anda bayangkan, ketika seseorang bertobat, dan tobatnya tobat nasuha, Allah anugerahkan keindahan terbaik untuk mendekat kepada Allah dengan penuh keyakinan. Maka tidak ada alasan kalau Anda pernah berbuat maksiat sampai dengan subuh ini untuk tidak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli berapapun lumuran hitam dosa kita, kalau masih ada kesempatan sebelum nyawa sampai tenggorokan, masih ada peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu duhai para ayah, pulanglah ke rumah. Dan lihatlah keadaan keluarga. Karena Anda akan ditanya tentang keluarga Anda. Duhai para ibu, lihat anak-anak Anda. Karena Anda yang mengandungnya, Anda yang menyusuinya, Anda yang merawatnya. Dan semua itu tidak hanya cukup sebagai pengorbanan hidup dunia, tapi akan ditanya suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhai anak-anak, duhai saudara-saudariku, sungguh orang tua itu berpeluang mendapatkan bagian terbaik dari hasil kerja kerasnya jika kita sebagai anak bisa mengerjakan amal saleh dengan izin Allah dan akan melahirkan pahala mengalirkannya kepada kedua orang tua bahkan menjadi syafaat dengan izin Allah dan menarik mereka sampai dengan ke surga. Karena itu saya mengajak mari sama-sama berubah, kita bertobat kepada Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di semua ini. Baik, apa amalan penting itu yang tadi diisyaratkan dalam ayat dimaksud